الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat جماعة صلاة الصبح di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar ataupun para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita menikmati indahnya bersama subuh di rumahnya ini. Setelah itu kita isi pula dengan majlis al-ilm, majlis al-zikir yang kita harap mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepadanya dengan menambah ilmu yang berbuah amal atau mengingatkan ilmu untuk semakin bersemangat beramal, dan amal itulah yang menambah ketakwaan kita, karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tahunya kita mana perintah mana larangan dengan ilmu. Maka Allah jadikan majlis ilmu sebagai jalan memudahkan ke surga, dan Allah jadikan majlis ilmu yang datang kepadanya seperti berjihad fi sabilillah, dan dijadikannya orang-orang yang hadir mendapatkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Kemudian diperintahkannya para malaikat aparat langit untuk menjaga keamanan majelis-majelis ilmu, dan sebagai tanda pula bahwa majelis ilmu itu disukai oleh masyarakat langit. Buktinya dalam hadis qudsi disebutkan yang hadir di majlis ilmu itu, majlis zikir itu, dibanggakan Allah di langit. Kalau bukan bernilai, untuk apa dibanggakan di kalangan masyarakat langit? Oleh itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, karena sebagian besar belum menikmati, dan kita diberikan Allah SWT kenikmatan ini. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan yang mudah-mudahan berakhir dengan mendapatkan kemenangan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin ma'asyar muslimat al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lain kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita yang senantiasa mengucapkan salawat kepadanya adalah orang yang paling beruntung di sisi Allah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahadzun nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadith, liannahum kullama dhukir asmuhu sallau alaihi. Yang paling beruntung terhadap dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah ahlul hadis, yaitu ahlul hadis yang senantiasa membaca dan menyebut hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena setiap disebut namanya, nama Nabi alaihi salatu wassalam, kalau menyebut hadis pasti kita sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap namanya disebut, mereka bersalawat kepadanya. Sekatu kali salawat Allah balas 10 kali. Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaihi ashra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah balas langsung 10 kali. Dan apalagi di hari Jumat ini, mulai dari malam Jumat sampai siang Jumatnya, sangat dianjurkan salawat. Dan seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lebih afdalnya di siang hari ini. Malam sudah disunahkan dan lebih afdalnya adalah di siang hari Jumat ini. Karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari di mana terbitnya matahari pada hari itu. Semoga Allah SWT berkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin. Kemudian kita berdoa pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para nenek dan datuk kita, saudara mara kita, para guru, ustaz kita, dan para ulama, lebih khusus lagi Imam Asy-Syafi'i pada hari ini yang kita mengambil ilmu daripadanya. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada semuanya yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan taufik untuk menikmati indahnya iman dan Islam. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah terima amal salehnya dan Allah angkat derajatnya dan dilimpahkan kepada mereka rahmat-rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan di mana pada pembahasan sebelum ini di majlis kita pekan yang lalu, Imam Asy-Syafi'i diminta oleh dia dalam bentuk tanya jawab. Dia katakan, andainya ada yang bertanya, ada bukti tidak bahwa Al-Quran itu semata-mata bahasa Arab, padahal di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang sama dengan kalimat bukan bahasa Arab. Bahkan ditanya pula, bukankah Nabi diutus kepada umat manusia seluruhnya? Maka dia harus berbahasa yang dipahami oleh seluruh umat manusia dengan gaya bahasa seluruh manusia. Maka Imam Asy-Syafi'i ingin katakan tidak. Bahwasanya Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Nabi alaihi salatu wassalam, bahasa Arab, walaupun Nabi diutus untuk seluruh manusia. Apakah ada buktinya? Apa buktinya bahwasanya, apa dalilnya bahwasanya Al-Quran itu semata-mata bahasa Arab? Sebab kalau di biarkan kita meneliti, membahas, akan terjadi khilaf terus. Sebab yang lain yang menemukan bahasa ajam dalam Al-Quran seperti Istabrak, Zarabi, dan sebagainya, ini akan mengatakan ini bahasa asing. Maka dia akan bertahan dengan itu, bahwa Al-Quran juga menyadur atau mengadopsi bahasa asing. Ditambah lagi dengan secara logika, Nabi diutus sebagai rasul kepada seluruh umat manusia. Yang lain nanti tidak. Sebagian besar Al-Quran itu bahasa Arab, tidak mungkin sebagian kecil mengalahkan sebagian yang kemudian tidak seluruh bahasa ada di dalamnya, dan seterusnya perdebatan. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kita untuk kembali ke sesuatu yang tidak lagi kita insyaAllah berdebat dengannya. Karena Allah katakan, bila kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi masih berdebat juga. Itulah masalahnya. Kalau Allah sudah didebat, lah lain babnya lagi. Kalau Allah masih juga didebat, lain lagi. Makanya Al-Quranul Karim dan hadis Nabawi pada asalnya dimaknai dengan kalimat yang zahir. Kalau tidak, tidak bisa dia jadi penjadi penghakim di antara kita. Kalau Al-Quran masih juga diperdebatkan, berarti kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pemutus. Makanya bahasa Al-Quran itu harus jelas dan tegas. Makanya Al-Quran menjadi pemutus bila terjadi perselisihan. Ma'asyiral muslimin. Apa katanya? Waqad bayyanallahu zalika fi ghairi ayatin min kitabihi. Allah sudah menjelaskan itu dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa innahu talatanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Benar-benar diturunkan dari Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu. Ada yang lain? Ada yang lain? Syirik kita. Rabbul Alamin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quran benar-benar, jadi ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah menggunakan kalimat taukid, innahu, itu kalimat taukid. Kemudian la tanzilu, lam ditaukid. Ya, dua kalimat penguat, taukid itu artinya penguat. Jadi Allah kuatkan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Jadi turunkan, bukan Allah ciptakan di bumi seperti sebagian orang mengatakan. Allah ciptakan suara di bumi lalu didengarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau diciptakan suara. Bukan. Al-Qur'an itu adalah Allah sendiri yang turunkan daripadanya. Kalamullahi haqiqatan, perkataan Allah secara hakiki. Bukti nyatanya Al-Qur'an tak bisa ditiru walaupun hanya satu ayat. Padahal bahasanya sama betul dengan bahasa orang Arab. Ada bedanya? Enggak. Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab yang orang Arab paham. Makanya ketika ada seorang Badui yang baru masuk Islam, ketika imam membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah, lalu imam membaca di ujung ayat wallahu ghafurur rahim, dia bilang subhanallah, tidak mungkin. Sebab apa tidak mungkin? Karena siapnya mengatakan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya sebagai peringatan dari Allah dan balasan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau potong tangan, maha pengampun maha penyayang ujungnya. Tidak tahu ya. Kalau kita bisa aja mengumpulkan yang saling bertentangan. Tapi orang Arab uslubnya tidak mengizinkan itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang, tidak mungkin. Kalau pengampun, tidak dihukum lagi. Penyayang tak mungkin dipotong. Iya. Betul tidak? Makanya ayat lain mengingatkan. Wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun fi dinillah. Ketika menerapkan hukum Allah, tidak boleh kasihan lagi. Ra'fah. Kalau kasihan tak akan jadi. Kan jadi di. Al-Gojo orang penakut, penyayang atau orang yang ini jadi Al-Gojo? Tuan-tuan, yang lemah lembut. Kalau lemah lembut, dia tidak jadi senetes air mata saya, katanya tidak jadi dia. Jadi makanya wallahu azizun hakim, yang pas ujungnya adalah Allah maha perkasa, maha kuat, kemudian hakim, dan ada hikmah. Artinya segala hukumnya pasti benar. Tidak perlu dibahas lagi. Hukum Allah tidak perlu dibahas lagi. Hukum Allah wajib diterima. Itu iman. Soal sanggup tak sanggup melaksanakan itu lain nanti. Tapi wajib diterima. Karena pasti betulnya. tapi saya belum bisa melakukannya, sebab kalau dipotong tangannya banyak tangan yang pontong di sini Ustaz, katanya. Nah, kalau itu lain lagi hababnya. Ya kalau diterapkan potong tangan di kita sekarang ini banyak yang potong. Banyak ya. Yang terpotong tangannya, maka takut dia. Takut. Sebenarnya kalau yang korupsi tidak perlu potong tangan. Tapi potong. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak potong tangan, ada yang nanya ke saya dulu. Ustaz, korupsi itu potong tangan tidak? Dia tidak mencuri, dia ngorup. Dia bukan pencuri, sebab dia mengambil harta yang di bawah kuasanya. Pencuri namanya? Pencuri namanya? Tidak, ini pengkhianat. Mana lebih parah, pengkhianat atau pencuri? Pengkhianat lebih parah. Awak dipercaya dia berkhianat. Ya, dan maka hukumnya potong, hukumnya koruptor tidak potong tangan, tapi potong. Potong leher. Tergantung pemerintah yang menerapkan. Ini bukan kita yang tetapkan, karena enggak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang korupsi. Tapi yang mencuri lain babnya dengan korupsi. Mana lebih parah? Tonton lebih benci pencuri apa benci korupsi? Yang betul lah, yang koruptor dihormati, yang pencuri dipelasa. Tayyib, kaum muslimin dan muslimat. Berarti kita lebih banyak benci pencuri daripada apa? Dari koruptor. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini bahasa mereka dibahasa dan paham. Ketika membaca ayat Alhaakumut takatsur, orang Badui juga yang baru masuk Islam atau orang Badui yang belum apa namanya? Belum menjadi faqih di dalam agama, dia langsung paham. Pasti kalian dibangkitkan. Kenapa pasti dibangkitkan? Karena zurtum. Kekuburan itu bahasanya ziarah. Kau ziarah, berkunjung, lama, selama apun pun pasti akan kembali. Makanya kuburan bukan peristirahatan terakhir. Ya, ini banyak kesalahan para apa namanya? Ya, ketika membahas acara pelepasan jenazah, kita antarkah ke peristirahatan terakhir? Siapa tahu? Jangan-jangan ini azab yang berkelanjutan. Nauzubillah. Karena di kuburan itu ada azab, ada nikmat. Jadi kita bukan ngantarnya ke peristirahatan terakhir, itu adalah persinggahan pertama. Nabi menyebutnya awwalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama ke akhirat. Dan itu termasuk persinggahan panjang enggak ya? Panjang enggak? Tergantung, kalau wafat menjelang kiamat kan enggak terlalu lama. Tapi yang jelas siapa yang dalam keadaan nikmat diperlihatkan kepada yang tempatnya di surga, maka dia tidur seperti tidurnya pengantin. Tapi yang dan dia akan katakan, ya Allah cepatkanlah kiamat. Tapi siapa yang tak dapat nikmat, dapat azab, dia bilang, ya Allah jangan dirikan kiamat, tolong kembalikan saya, saya dapat sedekah. Nah, sedekah rupanya yang pertama teringat di akhirat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, selama masih dunia cepat bersedekah. Ya, cepat bersedekah. Kaum muslimin, ini diantaranya bahwa bahasa Arab itu orang-orang yang paham bahasa Arab, maka dia akan akan lebih paham Al-Quranul Karim. Dan lebih paham Al-Quranul Karim. Ketika Allah menyebut laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Jangan berhenti di situ. Wa huwas samiul basir. Allah ingin tetapkan bahwa dia punya sifat. Tapi ingat, hati-hati ketika menetapkan sifat Allah, tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Wa huwa sami'ul basir, tidak ada yang sama dengannya, tapi dia melihat dan mendengar. Sebab kita melihat, iya tak? Seluruh makhluk hidup Allah melihat, iya tak? Makanya sebelum menetapkan Allah melihat, talaisa kamitslihi syai'un, Allah mendengar. Dan kita juga mendengar. Sebelum menetapkan Allah SWT mendengar, ingat bahwa Allah mendengar tidak sama dengan mendengar kita. Inilah kaidah yang harus dipahami oleh setiap orang meyakini tentang Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan Allah bal yadahu mabsutatan, tangan Allah keduanya terbentang, jangan samakan dengan tangan kita. Jangan samakan dengan terbentangnya tangan makhluk. Seluruh yang kita bayangkan tentang tangan yang terbentang itu adalah batil, seluruh yang terbayang oleh kita, karena Allah tidak sebutkan hakikatnya seperti apa. Tapi terbentang tahu maknanya? Tahu? Tangan tahu maknanya? tahu, tetapi tangan Allah tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Jelas? Inilah paham bahasa Arab yang benar. Paham bahasa Arab yang benar. Jadi siyak sibak sangat menentukan makna. Makanya sama juga dengan ceramah, jangan dipotong-potong. Kalau salah potong nanti berbahaya. Benar-benar, kalau kadang sengaja orang salah memotong. Orang sedang menukil perkataan orang lain seolah-olah itu adalah fatwanya dia sendiri. Jelas? Dia menukil sebuah fatwa yang salah, oh berkeluarga dikatakan, tiba-tiba dipotong di situ. Seperti dulu ada orang memotong video ceramah seorang dai di Arab Saudi bahwa dia menghalalkan prostitusi. Dia sedang menceritakan tentang hukum di sebuah negara yang menghalalkan itu, bukan di Arab Saudi. Tapi yang anti Wahabi, masya Allah, bergembira motongnya. Semoga Allah beri hidayah kepada siapapun yang berdusta. Amin. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke sini. Wa innahu tala tanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar tanzil, diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihirrul amin. Gimana turunnya? Ini Allah jawab sebenarnya. Allah langsung jawab. Gimana turunnya? Allah di atas, kita di? Allah di atas, kita di? Di bawah. Allah turun ke bawah juga? Ya. Jangan seperti kata Ibn Furq ketika bicara di depan Sultan Mahmud Subutikin. Dia katakan, tidak mungkin Allah di atas. Sebab kalau mungkin di atas, mungkin di bawah. Dia pakai apa? Akal. Segala yang mungkin, mungkin Allah di atas, mungkin di bawah. Tidak, kata Sultan Mahmud, tidak, bukan saya yang mengatakan, sehingga itu lazim bagi saya. Yang mengatakan di atas itu Allah. Kenapa kita katakan tidak di bawah? Karena dia tidak bilang di bawah. Sah? Betul? Jadi kita tidak mungkin katakan Allah di bawah. Kan ini yang jadi subhat besar bagi kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan kalau seandainya Allah turun sebesar tiga malam terakhir ke langit dunia, arasnya tinggal, berarti dia di bawah aras. Kan gitu ya? Ya dah, ini pikiran antum, bukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tak pernah mengatakan aras tinggal. Al-Quran tak pernah mengatakan Allah berpindah. Al-Quran dan hadis tak pernah mengatakan ini. Ini lazimnya kias antum terhadap makhluk. Jelas ya? Jadi kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan. Tak boleh ditambah, kata Imam Syafi'i, tak boleh kita tambah satu huruf pun. Ya, dalam mukaddimah risalah kemarin, kita tidak boleh mensifati Allah lebih dari yang dia sifati. Sebagaimana nas Al-Quran hadis hanya sebatas itu. Inilah yang sah. Kalau kita carikan makna lain nanti salah, kita pasti salah. Pasti salah. Seperti orang menakwilkan istawa dengan istaula. Istawa dan istaula, mana yang lebih baik maknanya? Istawa atau istaula? Lebih banyak, lebih baik istawa, maka Allah pilih itu. Nak dikatakannya istaula, karena istaula dalam bahasa Arab, silakan balik kamus, seperti kata Imam Al-Azhari, dia katakan bahwasannya istaula itu seseorang asalnya tak menguasai, habis itu menguasai. Jelas? Misalnya masjid ini dulu tidak dikuasai oleh seseorang, misalnya Pak Usman misalnya, atau Zaid bin Sabit, dia namanya Zaid ya, dikuasai oleh pengurus lain. Tiba-tiba dia kudeta misalnya. Ada orang kudeta. Ada juga kadang-kadang. Misalnya dia ambil alih, itu namanya istaula. Sebelumnya menguasai, lalu dia kuasai. Tentu rela tidak Allah sebelumnya tidak kuasai aras? Rela? Maka makna ini buruk sekali. Tanpa disadari oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Sehingga memilih menukar kalimat istawa dengan istaula, lari dari makna yang Allah tetapkan, dicari makna yang lebih buruk, yang tak patut disifati Allah dengannya, yang tak patut Allah disifati dengannya. Kenapa? Karena ada subuhat akal tadi. Subuhat akal, kalau begini mesti begitu, kalau begini, semuanya dikiaskan kepada makhluk. Maka kita Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ini maksudnya ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang bawa turun itu siapa? Jibril, Ruhul Amin, ruh yang amanah, Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan ke hatimu supaya kamu menjadi salah seorang dari nabi yang memberi peringatan. Itu tujuan Nabi adalah memberi peringatan kaum muslimin. Allah pilih di sini litakuna minal muzirin juga makna. Padahal Nabi itu kan mubasyirin wa munzirin. Kan itu ya? Itulah mubasyirin wa munzirin. Nabi kan gelar dengan basyir nazir, sah? Pemberi berita gembira dan pemberi berita beri-beri. Apa makna basyir? Menggembirakan, beri kabar gembira. Siapa yang taat masuk surga. Ya, siapa yang penyayang Allah sayangi. Siapa sedekah Allah tambah nikmatnya. Ya tak? Siapa yang berdosa jangan putus asa. Ada taubat dan seterusnya. Ini tafsir. Nabi tugasnya mubasyirin, mubasyir. Tapi kenapa Allah pilih munzir? Ayo jawab, yang bisa jawab. Hah? Bisa gantikan saya di sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hah? Kenapa? Tidak ada yang jawab. Sebab siapa yang berani memberi peringatan pasti lebih berani memberi berita gembira. Tidak sebaliknya. Orang yang hanya memberi berita gembira belum tentu berani mengingatkan yang salah. Jelas. Untuk jelas. Mana lebih berat, mengingatkan yang salahkah atau meluruskan yang sudah betul? Payah betul. Coba periksa nanti. Ada musim ujian ya, yang jadi guru. Yang jadi guru tunjuk tangan. Enggak ada guru. Antum mana yang lebih senang memeriksa jawaban yang salah atau yang betul? Enggak pernah jadi guru. Belum ujian. Saya ulang lagi. Mana yang lebih susah memeriksa jawaban yang salah apa yang betul? Mana yang bilang yang betul? Jawaban yang betul nilainya langsung. Ya kan? Rukun Islam ada 5. Oke, Islam. Kadang enggak periksa lagi itu. Rasulullah. Tapi kalau dia bilang rukun Islam ada 7. Sulit enggak meriksanya? Sulit. Jadi memeriksa yang salah lebih sulit daripada memeriksa yang betul. Iya enggak? HP yang bagus dengan HP yang rusak, mana yang lebih bagus? Lebih mudah mengoperasikannya. Jadi meluruskan yang salah itu berat. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Tapi kalau menganjurkan, ah, bapak ini bagus. Karena suka berinfak di masjid bin Sabil. Bahkan tanahnya yang sekian luas diwakafkan. Senang enggak? Senang enggak? Bapaknya tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Kalau dibilang kusuk-kusuk punggungnya gini, masya Allah bapak ini ya, sejak masjidnya berdiri, dan tanahnya sudah tanah beliau, bangunannya dia yang bangun. Gembira enggak dia? Atau marah? Marah enggak? Tapi kalau ada yang ingatkan, misalnya beliau udah janji 420 juta. Sudah 3 tahun enggak bayar walaupun hanya 1 rupiah. Diingat, Pak. Bapak udah janji 2 tahun. Wah, marah enggak dia? Hah? Marah. Tersinggung enggak? Tersinggung, besok enggak sholat sini lagi. Kau muslimin atau muslimah? Makanya dipilihlah litakuna minal munzirin. Kemudian isyarat pula bahwasanya umat yang akan dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Makanya Nabi ditugasi untuk mengingatkan yang salah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dakwah ini catat baik-baik, tidak selamanya adem ayem saja. Walaupun asasnya dakwah itu disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang santun, bahasa yang hikmah, memberi peringatan. Betul. Tapi akan beda reaksinya. Reaksinya. Orang yang salah diingatkan dengan orang yang benar dikuatkan. Beda enggak reaksinya? Beda. Kalau enggak percaya pulang dari sini nanti, bapak duduk dengan istri. Coba. Pasti ada kekurangan istri, betul? Enggak ada ya, masya Allah, sempurna. Mia-mia, coba nanti. Bapak bilang, aduh, sejak kita masih awal nikah dah, sampai dah uban saya dah putih begini. Ya, kemudian dari pengalaman dengan kawan-kawan, enggak ada yang setemukan istri seperti Adi Indah ini. Gimana kira-kira? Mudah lagi rasa hatinya ya. Iya, seperti baru nikah kemarin sore. Kamu muslimin, pasti itu. Cuma setelah itu bapak bilang satu, cuma ada satu salah itu. Gimana tingkat reaksinya? Hilang itu semua, betul? Dah sebut nanti kalau abang pulang makanan dah tersedia, mau pergi pakaian dah disiapkan. Engkau selepas aku dengan senyum, engkau sambut aku dengan pelukan. Salah tu? Hah? Dan engkau tak pernah meninggalkan sampai aku benar-benar selesai istirahat dan sebagainya. Dan sebagainya. Cuman ujung-ujungnya apa? Bilang, cuman memang saya tidur selalu terganggu gara-gara kamu ngorok. Hilang itu semua, Pak. Betul tak? Nah, makanya kau muslimin dan muslimat, dah sepakat tu, mana yang berat, mengingatkan yang salah atau mengokoh atau menyebut-nyebut kelebihan. Ya kan, yang salah. Nah, siapa yang tahu yang salah itu? Yang tahu mana yang benar. Yang tahu mana yang benar. Kalau tidak tahu yang benar, tidak tahu dia yang salah. Dia tahu yang salah, belum tentu tahu yang mana benar. Ini jawaban Anda ini salah. Yang benar gimana, Pak? Saya tidak tahu. Iya, kan? Coba lihat. Orang tengok jembatan, jembatan ini salah konstruksinya. Terus yang benar, Pak? Nah, itu yang tahu ahlinya. Betul kan? Betul kan? Nengah salah pandai semua, karena dia tidak tahu yang benar. Jelas? Yang salah lebih mudah kita ketahui, tapi yang benar tidak tahu. Makanya ketahui yang benar pasti tahu yang salah. Makanya orang yang salah selalu khawatir disalahkan. Betul? Betul? Nah, orang yang salah khawatir disalahkan. Makanya selalu kampanyenya jangan sembarang menyalah. Bukan sembarang menyalahkan, memang tidak boleh. Hati-hati, kita tidak boleh menyalahkan kecuali dengan ilmu. Jelas? Sembarang menyalahkan tidak boleh. Mencari-cari kesalahan tidak boleh. Yang salah pun diungkit-ungkit juga tidak boleh. Cuman mengingatkan yang salah itu wajib bagi yang mengetahuinya. Jadi kita bukan mencari-cari yang salah itu tidak boleh. Atau membesar-besarkan yang salah. Ya, satu kesalahannya 1000 benarnya, lalu yang salah ini yang kita tonjol, bukan itu. Tetapi mengingatkan yang salah itu wajib. Siapa yang tahu? Yang tahu yang benar. Jadi kalau kita tidak tahu yang benar, jangan tunjukkan dulu. Nanti disemprotnya kita. Yang benar gimana? Saya juga tidak tahu. Kalau gitu ngapain? Kalau kita katakan ini salah. Kalau perlu jangan pakai kalimat sah. Jangan pakai kalimat sah. Salah. Kalau perlu ya. Bukan tidak boleh, kalau perlu. Karena memang sangat sakit kalau disalahkan. Jadi kalau memperbaiki anak nanti pada istri, daripada bilang salah, lebih baik. Lebih baik kalau gitu, ini lebih baik kalau begini dan sebagainya. Intinya sama juga. Sama mengeluarkan ini bid'ah, itu akan beda sedikit dengan kata-kata saya tidak temukan dalam sunnah. Walaupun mafhumnya sama. Tidak sunnah berarti. Iya kan? Kalau tidak sunnah berarti, ya sebenarnya sama aja, cuman lebih lembut lagi. Ya, tidak ada dalam sunnah, tidak ada disyariatkan oleh Nabi SAW. Jadi wallahu alam. Jadi dipilih kalimat minal munzirin di sini. Ini mohon maaf, saya keluar dari apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliau ingin menjelaskan bahwa Al-Quran seperti di ujung ayatnya bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kaum muslimin, ini kalimat per kalimatnya penting di dalam ayat itu. Allah tidak sebutkan dengan bilisanin arabiyyin bayyin, dengan bahasa Arab yang jelas, tidak. Menjelaskan. Ini juga perlu dipahami dengan benar bahasa Arabnya. Sebab nanti terjemahan mungkin dengan bahasa Arab yang jelas, iya kan? Iya tak? Betul? coba terjemahannya lihat, bahasa Arab yang terang atau yang jelas atau menjelaskan. Tidak punya terjemahan. Hah? Oh, ayat berapa Ustaz? Ih, betul ya. Di surat apa? Hah? Di surat Syuara. Hah? Hah? Yang jelas ya. Ini kurang. Kurang. Sama dengan hadis misalnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal anak Adam, terputus pahalanya kecuali dari tiga perkara. Lalu salah satu disebut au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Nabi tidak bilang ilmun nafi'. Padahal sadaqah jariyah. Waladun salih. Sah? Sadaqah jariyah. Pakai isim fa'il semuanya. Yaitu sadaqah yang mengalir. Yaitu berterusan. Kemudian waladun salih. Anak yang salih yang diula. Kepalas ilmu bukan ilmu nafi'un. Tidak. Ilmu yang bermanfaat tidak. Tapi ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Maka terjemahan ilmu yang bermanfaat kurang. Jelas? Ilmu yang bermanfaat itu kurang. Karena berapa banyak ilmu bermanfaat tapi tidak diamalkan oleh yang memilikinya, betul? Orang tahu apa nama? Orang tahu sunnahnya berwudu seperti ini. Banyak yang tahu enggak? Banyak yang tahu. Tapi karena dia karena dia lebih mendukung pendapat syekhnya, maka dia tidak mengikuti yang dia ketahui ini. Berarti ilmunya dimanfaatkan? Ilmunya dimanfaatkan? Ya enggak. Banyak orang tahu bahwasanya apa namanya ini? Menghisap berbahaya. Betul? Tapi mau enggak mereka meninggalkan? Tidak, berarti tidak dimanfaatkan. Dia tahu itu. Bahwa tapi dia tidak, ilmunya tidak memanfaatkan. Kenapa tidak memanfaatkan? Banyak sebabnya. Mungkin yang mengajarkan juga tidak menggunakannya. Atau mungkin yang menerima lemah dalam mengamalkan. Makanya kita harus bangun semangat mengamalkan itu. Sehingga ilmunya dimanfaatkan. Bukan hanya mengenal saja. Pahala ngajar ilmu sudah itu lain lagi. Ya artinya kita menyampaikan ilmu ini sudah berpahala Pak insyaallah. Cuman yang kita harap lebih dari itu, ilmu itu diamalkan orang sehingga kita dapat ardallu ala alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan jalan kebenaran lalu dilaksanakan orang lain dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Makanya kalimat ilmun yuntafa'u bihi sebutkan juga dengan lisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang menjelaskan. Bukan bahasa Arab yang jelas saja. Karena jelas belum tentu menjelaskan. Sekarang dibuat undang-undang. Undang-undang, tahu undang-undang? Tahu? Jelas enggak bahasanya? Jelas enggak bahasanya? Tapi kenapa harus ada lagi peraturan untuk menjelaskannya? Mungkin jelas tapi belum menjelaskan. Makanya Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Disitulah As-Salaf mengatakan bahwasanya beriman pada Al-Quran dengan makna yang zahir. Hukum asalnya mengimani makna yang zahir selama tidak ada dalil lain yang menyalahi makna zahir tersebut. Jelas ya? Selama tidak ada dalil lain yang menyalahi makna yang bahasa tersebut. Karena bahasanya menjelaskan. Sama dengan air, ada air tahirun, air suci. Apakah air suci semuanya mensucikan? Enggak kan? Air kelapa suci? Boleh wudu? Karena enggak menyucikan. Air apa lagi? Air teh, Masya Allah suka teh, bahan punya. Nah, air teh suci? Apa bukti sucinya? Boleh dikonsumsi, boleh diminum. Berarti, tapi mensucikan? Nak pasu piring, ambil air teh tu nak kan ya. Tidak ada. Maka Al-Quran itu, makanya bahasanya bilisanin arabiyin mubin. Para ahli muskilin, para ahli muskilin lughat menyebutkan mubin itu dengan dua syarat. Baru dikatakan mubin bahasa itu dengan dua syarat. Syarat pertama, catat dulu. Syarat pertama bahwa yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan. Misalnya saya nak nyampaikan makna ayat ini, saya mampu menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang saya inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa pendengar mampu memahaminya. Andainya sekarang saya mampu mengungkapkan apa yang saya inginkan tapi pakai bahasa Arab, tapi tuan-tuan tidak paham bahasa Arab, perkataan saya mubin apa tidak? Tidak. Bayin? Mungkin bayin, jelas, cuman tidak menjelaskan. Makanya Al-Quranul Karim hukum asalnya adalah mubin, menjelaskan. Maka dipilih kalimat ini bukan asal pilih, tidak. Makanya syarat kalimat mubin itu adalah satu, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan seluruh bahasa ini. Allah mampu menggunakan bahasa Arab itu. Yang kedua, yang mendengarkan. Dalam hal ini yang mendengarkan siapa? Nabi dan orang-orang Arab. Sama enggak bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab orang Arab? Sama enggak? Hah? Bilang aja enggak tahu. Jangan bilang enggak. Sama. Apa bukti samanya? Bukti samanya, Allah tantang orang Arab mendatangkan kalimat semisal. Kalau seandainya mereka tidak sama bahasa, untuk apa ditantang? Ya tak? Betul? Nah, dulu misalnya para penyihir menantang Nabi Musa dengan menciptakan tali jadi ular. Lalu Nabi Musa diperintahkan Allah melemparkan tongkatnya jadi ular yang lebih besar, menelan semua ular-ular mereka. Kan dengan hal yang sama kan? Dengan hal yang sama. Cuman bedanya ini sihir syirik, ini mukjizat tauhid. Jelas? Cuman bahasa yang digunakan sama dengan sejenis apa yang mereka mampu membuatnya. Ternyata tukang sihir tidak mampu menantang Nabi Musa alaihis salam dengan jenis yang sama, menciptakan sesuatu makhluk menjadi makhluk yang lain. Jelas? Makanya Allah menantang mereka datang Al-Quran, tidak mampu. Tapi kalau memalsukan hadis banyak. Apa sebabnya? Hadis ucapan Nabi. Masih mah manusia, masih banyak yang bisa niru-niru. Tapi Al-Quran jangan coba-coba memalsukan. Ya, dipalsukan orang di Irian Jaya sana, langsung orang Aceh tahu dia habis Quran. Orang Riau tahu dia habis Quran. Bahkan orang Afrika sana tahu dia. Kalau ada yang dipalsukan. Tapi kalau hadis enggak. Buktinya banyak ulama yang membawakan hadis palsu. Kan banyak ulama bawa hadis palsu? Banyak. Iya. Banyak sekali ulama menyebutkan dalam kitabnya hadis palsu. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya, saya takut juga mengucapkan ini nanti. Ya, tidak usahlah saya ucapkan, nantilah pas sampai waktunya. Soalnya nanti tuan-tuan ketakutan nanti. Nantilah saya sampaikan pada waktunya. Kalau perlu disampaikan, kalau tidak juga nanti. Ya, kalau perlu saya sampaikan, nanti. Jadi banyak ulama yang membawakan hadis palsu. Sebabnya banyak, mungkin mereka enggak tahu itu hadis palsu. Atau dalam ijtihadnya waktu itu menyangka itu hadis sahih. Karena dilihat perawinya menurut dia aman-aman saja. Sebagaimana kita hari ini, awal ngaji dulu kita tidak menyangka ini salah jalan. Tetapi setelah kita membaca kitab para ulama lagi, oh ternyata ini keliru. Banyak saya, misalnya saya di pondok dulu belajar akidah ini, ya husnul hamidiyah, kifayatul awam, kemudian hasyatul dusuqi dan umbul barahin, as-sanusiyah dan sebagainya. Lalu itulah yang benar waktu itu. Karena tidak pernah membaca kitab usulus sunnah, tidak pernah membaca syarhus sunnah al-Baghawi, tidak pernah membaca asy-syari'ah Imam Al-Ajurri, tidak baca kitab sunnah Imam Ahmad dan seterusnya, kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah yang isinya adalah riwayat-riwayat. Kalau yang kami baca dulu adalah akliyat-akliyat, logika-logika. Kalau ini Al-Quran dan hadis. Tentu yang kita jadikan patokan Al-Quran hadis atau pemikiran. Kalau begini mesti begitu. Atau qala Allah wa qala Rasul. Kata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tahu kita. Pada awalnya kita enggak tahu. Sebab apa? Itu yang kita dapatkan. Mungkin ini sebabnya kenapa dalam buku sebagian ulama terdapat sebagian atau hadis palsu. Jelas? Bahkan tidak sedikit pula sebagian hadis yang disebutkan oleh ulama tersebut dalam kitabnya hadis palsu. Ya, sebabnya kita berbaik sangka saja, mungkin beliau tidak tahu itu hadis palsu biasa. Karena memang tidak seperti kata Imam Syafi'i, tidak semua, saya tidak mengerti seorang alim pun menguasai seluruh sunnah. Jadi ketika dia temukan qala Rasulullah dari seorang alim yang lebih ahli Al-Qur'an, dan dalam kitab ini sering menyebutkan wa ta'wilu zalika ilmu ahli ilmi dari tafsir. Ta'wilnya menurut ahli ilmi, maksud beliau adalah tafsirnya. Karena asli mana ta'wil, tafsir, yaitu memaknai kalimat dengan makna yang terkandung di dalamnya. Kalau ta'wil yang kita pahami sahabat umumnya di belakangan adalah memalingkan makna kalimat dari makna yang asli ke makna yang tidak asli. Ini tidak. Apalagi bila berkaitan dengan halal yang tidak menerima analogi, seperti masalah gaib, tidak bisa dianalogikan dengan masalah yang nyata. Maka ilmu nyata tidak bisa dikaitkan dengan ilmu gaib. Nah, tidak bisa dianalogikan. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan, demikianlah kami telah menurunkannya menjadi hukum dalam bahasa Arab. Wa qala, kemudian berfirman pula Allah SWT, wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan, demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu Quran dalam bahasa Arab. Litunzira ummul qura wa man haulaha, untuk kamu berikan peringatan kepada ahlul ummul qura, penduduk ummul qura, ummul qura Makkah al Mukarramah, wa man haulaha dan yang sekitarnya. Karena dakwah Nabi mulai di Makkah. Jangkaan dakwah awalnya adalah di Makkah dan yang sekitarnya. Wa qala. Sebenarnya kalau dipanjangkan panjang lagi. Tapi cukup begitu aja ya. Bahwasanya Al-Quran dalam bahasa Arab. Wa qala, Allah berfirman lagi, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, demi kitab yang menjelaskan, bukan lagi bayyin, tapi mubin. Kitab jelas dan menjelaskan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Az-Zukhruf ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Agar kamu memahaminya. Sebab nanti kalau diturunkan dalam bahasa Ajam, pasti orang Arab akan coba. Dalam bahasa Arab aja mereka sudah menuduh Nabi mu'allamun, Nabi itu diajar oleh orang lain. Coba bayangkan. Apalagi kalau turun bahasa Indonesia, bahasa Jawa pula. Ini pasti Nabi dapat Muhammad ini, kata orang Quraisy, diajar oleh orang Ajam. Nanti kalau bicara tentang dakhil tafsir, ada akan ada tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu diambil dari bahasa Injil, bahasa Taurat dan seterusnya. Karena ada kesamaan. Karena memang asalnya Taurat dan Injil itu turun dari Allah asalnya. Kisah-kisah banyak yang sama. Kisah para nabi kan banyak yang sama, walaupun ditambah-tambah oleh orang-orang yang Israiliyat, Bani Israel, tetapi pada asalnya banyak yang sama. Orang-orang yang tidak beriman dengan sempurna pada Al-Quran, dia katakan, oh, sepertiga, dua per tiga dari kisah Al-Quran diambil dari Taurat dan Injil. Berarti Al-Quran diambil dari Taurat dan Injil. Jelas? Tapi kita katakan ini orang-orang yang beriman secara singkat. Bahwasanya Al-Quran itu turunnya beransur. Kemudian Nabi tidak berinteraksi, tidak pandai bahasa Taurat dan Injil dan seterusnya. Ini babnya di jawaban lain. Inna ja'annahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Agar kalian berpaham karena saya menjadikan dalam bahasa Arab. Wa qala Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwajin la'allahum yattaqun. Quran ini dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun. Kalau tidak ada bengkoknya berarti lurus. Berarti benar semuanya. Tidak ada yang salah. Nah, kalau diamalkan la'allahum yattaqun, pasti insyaallah atau agar mereka menjadi orang bertakwa. Karena mengikut yang benar menjadikan kita bertakwa. Tapi mengikut yang keliru tak akan menjadikan kita bertakwa. Dalam surat Az-Zumar ayat 28. Naam, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah menyebutkan ayat-ayat ini, fa aqama hujjatahu, maka Allah telah menegakkan hujjahnya, anna kitabahu arabi, bahwa kitabnya ini bahasa Arab. Fi kulli ayatin zakarnaha, dalam setiap ayat yang telah kami sebutkan tadi. Thumma akkada dzalika bi annafa anhu jalla sanau kullu lisanin ghairi lisanil arab. Kemudian setelah ayat-ayat menunjukkan bahwa memastikan ukuran besar, Allah nafikan pula. Allah nafikan pula Al-Qur'an bukan bahasa asing. Allah nafikan pula bahwa Allah nafikan pula setiap lisan, setiap bahasa selain bahasa Arab. Fi ayataini min kitabi, dalam dua ayat dalam kitabnya. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman, wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Dan surah An-Nahl ayat 103. Kami benar-benar mengetahui mereka itu mengatakan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam hanya dapat pelajaran dari manusia. Berarti mereka percaya enggak nabi rasul? Enggak percaya dia kepada nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya, karena kalau percaya pasti tidak disebutnya manusia yang ajarkan, manusia yang ngajarin katanya. Lalu Allah jawab, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami, bahasa orang yang mereka tuduhkan nabi itu diajar oleh mereka, orang ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, padahal Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang menjelaskan. Bagaimana nabi diajar oleh orang asing lalu tiba-tiba dia menyampaikan dalam bahasa Arab? Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, tidak masuk, tidak logis. Tapi begitulah hawa nafsu sering datang walaupun tidak sesuai dengan logika yang sehat. Makanya kalau bahasa kita ini hilang patut deh. Tujuh patutnya tidak menuduh nabi mengambil dari orang asing, sebab bahasa Al-Quran bahasa Arab yang mubin. Ini isyarat pula kaum muslimin dan muslimat, bagaimanapun pinternya seorang penterjemah, dia tidak akan bisa meliputi seluruh bahasa yang dikehendaki dari bahasa asli. Dari bahasa asli, apalagi kalau kita terjemah modalnya modal grammar. Tahu grammar? Tata bahasa. Asa, kalau bahasa Arabnya qawaidul lughah. Kalau qawaid bukan tidak menghasilkan kita bahasa Arab, cuman kedalaman bahasanya pasti beda dengan yang hanya orang Arab asli, dengan hanya kita modal nahu dan sharaf. Ada seorang profesor buat penelitian ke Amerika, karena ada sarjana doktor di bahasa Inggris, dimintalah jasanya untuk menerjemahkan proposalnya. Ini dokter, dosen bahasa Inggris, menerjemahkan proposal penelitian seorang profesor ke Amerika. Sampai di Amerika untuk bertemu dengan mahasiswa yang belajar di sana. Belajar di sana. Lalu dilihatnya proposalnya. Prof, boleh saya perbaiki proposalnya? Memang kenapa? Memang bahasa Inggrisnya secara grammar tidak salah. Tapi secara zauq bahasa, bahasa itu punya rasa kan? Iya, bahasa itu punya rasa. Makanya kadang anekdot dalam bahasa Ocu tidak bisa terjemahkan bahasa Indonesia, tidak lucu lagi bunyinya. Dan orang tidak melucu pakai bahasa, tidak bisa, memang harus bahasa aslinya. Lalu kata beliau, mohon maaf nih prof, ya, padahal yang buat ini dokter spesialis bahasa Inggris. Cuman dia tidak mungkin tidak pernah belajar keluar ke native speakernya, orang Inggris aslinya. Ini proposal prop ini, kalau menurut orang Amerika dipahami ini bukan riset, tapi ini investigasi. Tahu beda, polisi tahu di mana beda investigasi dengan penelitian, beda. Jadi prop mau investigasi kah atau mau penelitian? Kalau investigasi izinnya beda dengan ulang lagi balik ke Indonesia, bukan buat penelitian apa namanya usulan baru. Akhirnya kalau gitu terserahlah, perbaikilah. Jadi walaupun di sana mungkin masih S1, tapi karena bahasanya langsung ke orang yang berbahasa Inggris, tidak mustahil lebih hebat secara bahasa. Bukan kawaid ya, bukan grammar, tidak, bukan grade nilai, bukan. Karena mungkin saja di sini sudah dapat tupel, yang ke sana belum dapat tupel. Misalnya sekarang saya tidak pernah dapat tupel, yaitu tupelnya bahasa Arab ya. Tapi ragu dengan bahasa Arab saya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi makanya lucu sebagian kita orang-orang Wahabi itu tidak pandai bahasa, tidak pandai bahasa Arab. Sebagian ada yang bilang gitu. Saya tidak pandai bahasa Arab. Modalnya modal terjemahan Kementerian Agama. Tidak tahu dia bahwa yang merevisi dulu terjemahan itu ketika diterbitkan sana kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi inilah contoh bahwa bahasa Arab itu bukan hanya sekadar gerak kawaid, tidak, tapi bahasa itu. Makanya mana mungkin ini bahasa yang gurunya bukan orang Arab, sedangkan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan mereka paham sendiri, Nabi alaihissalatu wassalam bukan orang yang banyak berinteraksi dengan ahlul kitab yang mereka tuh, kecuali dia sudah belajar misalnya 4 tahun ke Amerika waktu itu. Dia belajar sama orang Yahudi ya. Ini beliau tak pernah berinteraksi kecuali perdagangan. Berapa kali Nabi ke Syam ikut berdagang? Sekali dengan pamannya enggak jadi ya. Kemudian berdagang untuk perdagangan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala. Berdagang dia bukan untuk belajar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Allah jawab sendiri bahwa bahasa Al-Qur'an bukan bahasa ajam, tapi bahasa Arab yang menjelaskan. Wa qala, kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan ajam, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu dari surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Kalau kami kan, ini ya, Allah sudah jawab, tahu dia, karena manusia itu suka mendebat memang. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Manusia itu paling banyak mendebat. Maka orang berdebat, mendebat Al-Qur'an, banyak berdebat agama tidak menambah iman. Maka dilarang mendebat banyak dalam agama, dilarang. Maka hebatnya orang itu bukan dengan debat, hebatnya dengan taat. Hebatnya dengan taat. Buktinya kita karena banyak yang mendebat, yang tidak ada yang mau mengikuti protokol kesehatan, akhirnya na'udzubillah keadaan kita semakin parah. Sampai hari ini masih banyak yang konspirasi, masih banyak pendebatnya daripada kaum taatnya, masih banyak pendebatnya daripada kaum taatnya. Makanya kemarin kita ranking 3 nasional. Riau ranking 3 nasional, naik ranking kita. 350 lebih kasus Riau. Terbanyak di Pekanbaru, terbanyak di Tampan. Di Tampan. Karena Tampan banyak pasarnya barangkali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Tinggal lihat di pasar-pasar orang santai aja. Karena memang enggak tahu atau tidak peduli lebih banyak. Tahu tapi tidak mau peduli. Kenapa? Modal debatnya ada. Ya, banyak kasus-kasus lah misalnya. Data yang digelembungkan dan sebagainya. Dan ada yang bilang setiap yang masuk rumah sakit pasti dihukum COVID-nya. Ini tidak benar. Kemudian yang mengatakan bahwanya yang meninggal itu adalah comorbid. Baca data baru bicara. Berapa orang yang meninggal di Riau? Ada yang tahu? Berapa? 100? Ayo, jawab cepat. Di Riau, serius berapa yang meninggal? 100? Tidak ada yang tahu rupanya. Makanya, jangan bicara. Iya, lebih kurang 126 orang. Yang punya bawaan penyakit, catat baik-baik. Yang punya penyakit bawaan yang multi, 10 orang. Yang bawaan yang sifatnya satu jenis, 16 orang. Berapa orang semua? 26. Dari 126. Berapa persen? Ngitung persennya payah kita. Iya, sekitar 25% kurang lah ya. Baik. Benar enggak keedah bahwa yang mati itu yang komorbid? Kalau benar berarti antum sama dengan peneliti jilbab itu. Bahwa jilbab, yang berjilbab yang pernah diperkosa 17% katanya. Yang tidak 73%. Konklusinya enggak perlu berjilbab. Keliru. Karena masih ada 13. Berapa tadi? 17% yang berjilbab. Dia enggak tahu pula bahwa yang jilbab yang diperkosa itu yang masih mau pacar. Pada umumnya yang masih mau paciran. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi 75% bukan komorbid. Maka kalau masih mempertahankan komorbid, ini orang menegakkan benang basah. Sekalipun dia spesialis, sekalipun dia dokter, karena jumhurul atibba, ini kan kita adu dengan pendapat jumhur ya, seperti kalau fikih juga jumhurul ulama, ada sebagian ulama. Ya, dalilnya jelas. Kemudian setiap yang masuk rumah sakit dihukum COVID juga tidak benar. Saya nak tanya lagi, Riau berapa yang sudah dihukum COVID? Tidak tahu juga. Nah, berapa? Sekitar belum sampai. Sudah sampai 6.000 ya? Antum lebih terupdate datanya. Ya 6.000, okeylah 6.000. Saya terima 6.000, sebelumnya belum sampai. Kalau dua hari yang lalu kena salah 4.600 lebih sekian. Nanti ada peningkatan 1.000, masya Allah. Hati-hati antum. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang jelas kemarin 354 kalau tidak salah. Nomor 3 nasional rankingnya. Maka harus menambah hati-hati kita. Kaum muslimin, 6.000 orang pasien dihukum COVID Riau. Saya nak tanya antum. Punya tidak data berapa orang yang masuk rumah sakit sejak Maret sampai sekarang? Nah, Mbak Romi punya data. Di rumah sakit, di Pekanbaru berapa rumah sakit? Tidak tahu juga. Tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Rumah sakit banyak. Dan selalu penuh. Menurut tuan-tuan, ada enggak 6.000 orang? Orang sakit sejak Maret, seluruh rumah sakit Riau. Berapa kali lipat lebihnya? Ayo. Mungkin ada 10 kali lipat. Ayo. Di mana dapat pernyataan bahwa setiap yang masuk rumah sakit dihukum? Dihukum? Datang aja lagi situ. Coba rumah sakit yang ada isolasi, rumah sakit apa aja? Bukan total yang ada perawatan COVID. Misalnya Eko Hospital. Berapa daya tampungnya? Buat penelitian bawa sana. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Dari sekian ratus, mungkin ada 10. Dari 100 yang sakit ada 10. Dari mana dapatnya setiap yang masuk rumah sakit dihitung COVID? Ini adalah fitnah lagi terhadap rumah kepada tim, apa namanya, kepada ahli kesehatan. Makanya kaum muslimin berhentilah bicara kalau tidak punya ilmu. Ya, berhenti bicara karena menimbulkan fitnah bagi masyarakat sehingga kesulitan. Orang berbuat salah, kalau antum punya wewenang untuk perbaiki, perbaiki. Kalau tidak, untuk apa ngomong bikin fitnah kemana-mana? Misalnya saya salah sholat saya, antum punya wewenang, nasihati saya. Jangan dijadikan fitnah. Oh, Ustaz Dasman sholatnya auzubillah ya. Untuk apa? Antum beruntung? Tidak juga. Betul kan? Makanya uruslah yang menjadi urusan kita. Urusan kita adalah taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan Allah SWT nanti suatu saat beri kita penanggung jawabnya, dan di saat itu Allah uji pula dengan ujian lebih berat. Nah, silakan. Ya, ya, kita tanggung jawab kita bukan ngurus yang pekerjaan orang. Sebab ngurus pekerjaan, kerjaan kita terbengkalai. Makanya rumah tukang tak pernah selesai. Betul? Rumah tukang tak pernah selesai. Apa sebab? Ngerjain rumah rumah orang. Silakan lihat rumah tukang jarang selesai. Kau cepat selesai karena mau dijual kan? Kau muslimin. Sama ibu-ibu kalau suka ngerumpi, masaknya terlambat. Makanya suka ceritain orang, nanti jadi bahan cerita bagi orang. Jadi bahan cerita bagi orang karena pas suaminya datang, masakan belum selesai, ngamuk suaminya. Akhirnya jadi bahan cerita lagi. Makanya oleh itu jangan terlalu banyak cerita yang bukan-bukan kaum muslimin. Makanya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita sebaik-baik Islam, di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Urusan kita adalah menaati aturan, menaati anjuran, dan kalau seandainya terpaksa melakukan yang tak boleh, ya darurat ada hukumnya, hajat ada hukumnya. Allah musta'an. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Marah ya, akan diingatkan jadi marah jadinya. Betul dong, kalau disebutkan yang salah marah gitu, betul. Betul ya? Tersinggung Ustaz, ini nyinggung saya ini katanya. Iya, nyinggung saya. Memang kalau dikatakan yang salah itu berat. Nyampaikannya juga berat. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu. Kalau kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa ajam, mereka pasti berkata, "Laula fussilat ayatuhu." Kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Sulit kami memahaminya. A'jamiyun wa Arabi. Bagaimana pula Al-Quran itu turun bahasa ajam pada nabinya orang Arab? Berarti Allah menafikan Al-Quran dari bahasa ajam. Bahwa setelah Allah tetapkan Al-Quran bahasa Arab, lalu Allah nafikan Al-Quran tidak mungkin bahasa ajam. Bagian manusia. Jadi suka menebak ya. Qala Syafi'i wa rafa'ana ni'amahu bima khassa nabi min makanihi. Kemudian Allah mengenalkan kepada kita segala nikmatnya yang dia khususkan dengan Al-Quran ini untuk kita. Dia jelaskan posisinya di mana. Pembahasan ini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan insyaAllah. Dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah angkat wabah ini. Dan andainya memang konspirasi, semoga Allah hilangkan segala konspirasi ini sehingga kita kembali normal, kembali beramal, dan tidak ada lagi khawatiran, dan tidak ada lagi perselisihan yang berkepanjangan. Memang kita umat ini suka berselisih, barang nyata pun kadang diperselisihkan. Banyak yang meninggal masih berselisih juga ya, dan suka berbicara yang bukan kita ahlinya karena memang banyak terbiasa dengan ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Ditambah lagi kurangnya filterisasi berita. Semua yang ditulis lalu dibaca, kemudian di-share, disampaikan ke orang lain. Dan ada buat penelitian ya, atau apa, bukan penelitian, semacam apa namanya, hipotesa bahwa berita hoax lebih banyak di-share 10 kali lipat dari berita yang sesungguhnya. Berita hoax itu lebih laku daripada berita yang jujur. Makanya Indonesia secara khusus ini memang raja gosip. Sampai ada teman-teman yang bilang kalau sempat ada lomba gosip sedunia Indonesia, insya Allah jadi championnya lomba gosip. Itulah kita, karena memang filterisasi. Karena mulai dari beragama saja kita tidak boleh serius. Karena ada yang datang ke beragama itu biasa-biasa sajalah, jangan terlalu serius. Saya tidak tahu apa definisi biasa itu ya, beragama biasa, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah saya merasa biasa saja, walaupun sebagian menuduh sudah luar biasa gitu, sudah keras katanya. Awak ada lembut-lembut ya, kalau bukan karena COVID ini saya salami sama masing-masing semua. Cuman karena COVID dihalangi dulu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tahan gitu. Ustaz, ya dipeluknya kan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan selamat-selamat lah ya. Enggak ya, di apa segan pula kan. Tapi mudah-mudahan selamat-selamat semuanya. Amin. Dan semoga kita sekali lagi walaupun tak yakin, tetapi buatlah seperti orang yakin saja supaya kita tidak khilaf lagi ya. Supaya tidak berbantah kita. Karena dengan pura-pura yakinnya pun antum itu sudah menenangkan, sudah membantu. Kalau ternyata antum yang benar nanti, nanti kita beri apresiasi setelah wabah ini selesai. Ya, kita beri apresiasi. Tapi kalau seandainya tidak benar, antum telah mendatangkan mudarat bagi kita umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, setidaknya menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Jauhlah perdebatan itu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.